Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Nah, lanjut ya, dari permasalahan keempat berhukum dengan hukum tagut. Syekh Shalih Al-Fauzan dan banyak para ulama yang lainnya di syarah Nawakidul Islam yang tipis yang ada di kumpulan Silsilah Rasail maupun di buku ini, kalau enggak salah nanti ada disebutkan, Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan hukum selain hukum Allah adalah hukum tagut. Hukum selain hukum Allah adalah hukum tagut. Ini ketetapan para imam. Walaupun tidak mesti yang berhukum dengan hukum tagut tersebut murtad keluar dari Islam. Dia selamat dari kemurtadan tapi tidak selamat dari kefasikan dan kedzaliman dan kufur asghar atau syirik asghar. Yaitu seseorang yang meyakini hukum tagut yang ia terapkan itu haram dan dia meyakini yang wajib ialah berhukum dengan hukum Allah. Namun karena hawa nafsu, karena godaan dunia, politik dan yang lainnya, dia akhirnya berhukum dengan hukum tagut tersebut. Selebihnya murtad. Mau dia lebih mendahulukan menganggap halal, apalagi yang menganggap lebih baik ya daripada hukum Allah, hukum tagut yang ia terapkan. Ya dan billah. Ini klasifikasi dari Syekh Shalih Al-Fauzan maupun para ulama. Nah, sekarang kita masuk ke Fatauhid Al-Uluhiyah. Coba Mas Manto baca. يجب الحكم فيه بما أنزل الله بأن العبادة لا تكون إلا لله وأن عبادة ما سواه شرك أكبر يخرج من الملة لا بد من الحكم بهذا وهذا هو الأساس والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معادا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ما أرسله من أجل أنه يفصل الخصومات فقط بل أرسله لكي يدعو منصوب يدعو wala matul nasbiya al-fathah karena khafif ya dua ila al-aqidati wa yusahhihi wa yusahhih mansub ma'tuf ke ya dua wa yusahhihaha ana wa hadha huwa al-amru alladhi bi dadin badat bihi rasulu jama taksir boleh jama taksir mudzakkar boleh fiilnya itu dikasih tak taknis yang enggak boleh jama yang enggak boleh apa jama mudzakkar salim Kalau jamak taksir mudzakkar fiilnya dikasih tak ta'nits enggak masalah. Terus bada'at bihi rusulu fahiya tabda'u bil aqidati. Naam. Qala asy-syekh rahimahullahu taala fa tauhidul uluhiyyati, maka tauhid uluhiyah kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Ingat ya, berhukum dengan hukum Allah bagian dari tauhid uluhiyah, bahwa berhukum adalah ibadah. Nah, tatkala kita menyerahkan hukum kepada Allah, memberikan ibadah kepada Allah. Dan juga masuk tauhid rububiyah. Hukum adalah milik Allah. Perintah adalah milik Allah. Ya, ala lahu al-amru wal khalqu. Ya, milik Allah lah ya, perintah dan penciptaan semua. Nah, ini bagian dari tauhid rububiyah dan uluhiyah. Enggak ada tauhid hakimiyah yang keempat. Yang ada ialah ketiga, karena itu kembali semua kepada rububiyah dan uluhiyah. Maka tauhid uluhiyah ialah wajibnya berhukum fihi, dengan hukum Allah, wajibnya berhukum dalam masalah ini dengan apa yang Allah turunkan. Bi annal ibadata la takunu illa lillah, karena ibadah tidaklah menjadi sah kecuali diperuntukkan hanya kepada Allah. Wa anna ibadata ma siwahu syirkun akbaru, dan beribadah kepada selainnya maka itu adalah syirik akbar. Yukhriju minal millati, yang akan mengeluarkan dari milah agama ini. Labudda minal hukmi bihada, maka mestilah berhukum dengan hukum Allah ini. Wahada huwal asasu, inilah asasnya. Wan Nabi SAW lamma arsala mu'adan ilal yamani, dan Nabi SAW tatkala beliau mengutus mu'ad ke negeri Yaman, qalalah, maka Nabi bersabda, fal yakun awwalu isim yakun. Atau juga boleh antum bacanya fal yakun awwala ma tad'u ilaihi, boleh sebagai khobar muqaddam. Karena kalau antum jadikan sebagai isim atau khobar muqaddam, ini enggak bertabrakan maknanya, enggak masalah. Makanya kalau nanti antum membaca hadis ini ada harokatnya awwalu awwala, ini enggak masalah. Ya, jangan diponis oh ini penulisnya salah harokat, tidak. Karena maknanya tidak bertabrakan, antum dahulukan, antum belakangkan. Jadikan isim atau jadikan khobar. Faliyakun awwalu, maka ini isim. Kalau antum jadikan awwala, khobar muqaddam. Nanti mana isimnya muakhir? Syahadatu. Faliyakun syahadatu. Nih lihat, perhatikan, sama aja nih. Faliyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata. Ini khobar. Jadikanlah yang pertama kali engkau seru, engkau dakwakan mereka, syahadat la ilaha illallah. Nah, atau kita jadikanlah syahadat la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah awwala sebagai khabar. Sebagai awal ya, enggak bertabrakan. Ngerti enggak di sini? Jadi enggak masalah. Ya. Ma arsalahu min ajli annahu yafsilul khusumati faqat. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau Mu'ad karena beliau Mu'ad untuk memutuskan persengketaan saja yang ada di negeri Yaman. Bal arsalahu, bahkan beliau mengutus Mu'ad likai, supaya yad'uwa, agar beliau Mu'ad mengajak ya ilal akidati, kepada akidah yang benar, wa yusahihaha, dan membetulkannya. Ya, wa hadha huwal amru alladhi bada'at bi ar-rusulu, inilah perkara yang para rasul memulainya, yaitu memulai dengan apa? Akidah. Wa fahiya tubda'u bil akidah, yaitu dimulai dengan akidah. Nah, saya dipahami sini ya. Tapi, tafadhal berikutnya. Siapa? Sabit. Walaysa muraduhum. Ini masdar dari halla yaqulu qullan. Ya. Nah, kalau selain dari itu maknanya udah beda. Udah halla yang hulu itu menghalalkan, nih halla ya hulu melepaskan hulal khusumat, menghindari, melepaskan dari berbagai macam persengketaan, itu maknanya. Terus mantaqidul akidati as-sahihati wa yahkumu ala man qala al-akidata as-sahihata annahu kafirun wa musyrikun man abada ghayrallahi man dhabaha lighairillahi man nadhara lighairillahi man dhabaha lighairillahi man istagosa bin amwati fahal yatruku hadha cocok mananya. Fahal yutraku. Fahal yutraku hada wa la yuhkamu alaihi bima anzalallahu. Wa antaha wa antaha wa in wa in taqasama ma'a ahadi fi syadid. Ma'a ahadin. Ma'a ahadin fi syadid. Qalu uhkumu bainahuma bima anzalallahu. Wattukuhu ala akidatihi. Wa in kana musyrikan fahada la yajuzu. Nah, alaysa muraduhum hulal khusumati faqat. Maka bukanlah maksud tujuan dari mereka berhukum dengan hukum Allah itu untuk melepaskan diri, apa namanya, untuk menghindari dari khusumat, pertikaian, persengketaan semata, mencarikan solusi dari persengketaan saja. Tidaklah demikian, bal tabyinul aqidati as-sahihah. Namun maksud para ulama menjelaskan wajibnya berhukum dengan hukum Allah adalah menjelaskan akidah yang benar. Ya. Wa yahkumu 'ala man khalafa al-aqidati as-sahihati annahu kafirun musyrikun. Atau yuh kamu juga boleh. Maka difonis bagi siapa saja yang menyelisihi akidah yang benar bahwa dia kafir musyrik. Yaitu man abada ghairallah, yang menyembah selain Allah, yang menyembelih untuk selain Allah, man nadara, yang bernadar li ghairillah, untuk selain Allah, man istaghosa bil amwat, yang beristighosah ke orang-orang yang mati. Ya, fahal yutraku hada, apakah dibiarkan saja hal ini? Wala yuhkamu alaihi bima anzalallah, dan tidak dihukumi dengan apa yang Allah turunkan. Wa in takhasama ma'a ahadin fi syatin yuqal ukhumu bima ayyinahuma bima anzalallah watrukuhu ala aqidatihi wa in kana musyrikan. Namun apabila ya, ia saling berselisih, saling bersengketa dengan seseorang dalam masalah satu kambing saja misalkan, fi syatin, maka dia berkata, akan dikatakan, ayo berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Ya, tapi biarkan dia tetap dalam akidahnya walaupun dia musyrik sekalipun. Adalah ya juz, ini enggak boleh. Ya, ini enggak boleh. La budda minal hukmi bima anzalallahu awalan fil aqidah. Wajib ya, haruslah berhukum dengan apa yang Allah turunkan dalam masalah akidah terlebih dahulu. Ya, jangan cuma berhukum dengan hukum Allah dalam masalah pernikahan. Ya. Akidah yang pertama. Ini akidah yang pertama. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kadzalika al-hukmu. Ah, demikian. Berikutnya. Tafadhol, dibaca. Ya. Mas Panji. Qala asy-syarif rahimahullah, kadzalika al-hukmu fil asma' wa sifati, fa yuhkamu 'ala al-jahmiyyah wal mu'tazilah wal asy'ariyah wal maturidiyyah wal khawarij wal murji'ah bima anzalallahu. ويبينوا بطلان عقائدهم. وأما توحيد الربوبية فلا نزاع فيه. أما أن يقال اترك الناس على عقائدهم فهذا أمر باطل ومنكر، وهذا مخالف لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام، خصوصا نبينا محمدا، خصوصا. Perhatikan isim terletak setelah khusus. Saya pernah terangkan. Khususan, khususan, khasatan, khasatan, khususan. Isim yang terletak setelah khususan ada dua i'rab. Ada dua i'rab. Yang pertama, kalau khususnya ini sebagai hal, ya, maka isim yang terletak setelahnya diirob sebagai, ya, maf'ul mutlak, ya, maf'ul mutlak. Nah, afwan, maf'ul bih. Nah, ya, maf'ul bih. Nah, kalau ternyata khususan itu terletak di antara waw, maka diirab sebagai maf'ul mutlak. Ya, diirab sebagai maf'ul mutlak. Misalkan begini. Anda mengatakan begini misalkan. Ini maaf melebar sedikit ke nahwu ya. Saya misalkan kasih contoh, uhibbu an-nahwa, misalkan saya mencintai nahwa. Wa khasatan, ada wawnya. Wa khasatan. Wa khasatan, ya. Wa khasatan, dan lebih khusus lagi, ya, kasih maf'ul mutlaknya. Nahwa an-nahwa lil mubtadi'in. Misalkan. Wa khasatan nahwa lil mubtadi'in. Maka an-nahwa lil mubtadi'in ini maf'ul mutlak. Ya, atau dia na'at dari maf'ul mutlak yang mahdhuf. Nah, kalau yang kayak begini, apa i'rabnya? Maf'ul bih. Nabi yana tidak di khususan itu tidak di terletak di antara waw, maka maf'ulun bih, isim yang terletak. Ya, terus Muhammad begini gimana? Ya ini enggak usah pedulikan, ini salah cetak. Berarti Muhammadan. Badal gitu. Muhammadan. Enggak usah pedulikan. Ya. Nah, jangan terpengaruh sama ya kesalahan huruf di buku, kita berpegang sama kaidah. Ya, jangan berpegang sama apa yang di buku. Kalau antum berpegang sama yang di buku, dicetakan Dar As-Suraya, syarah apa namanya? Usul Salah Syaikh Utsaimin, itu ada yang salah huruf. Ada yang salah huruf. Ini di syarahnya yang gundul semua. Ya, kemudian yang ada harokatnya di matan ada yang salah harokat. Kemudian di ayat ada yang salah ayat. Di nomor ayat ada yang salah nomor ayat. Itu kalau akibat dari berpegang sama apa yang ada di buku. Nah, itu tidak benar kalau berpegang begitu. Ya, berpegang dengan kaidah. Ya, dan mengikuti penjelasan para ulama. Nah, terus wal asma'u was-sifatu qad hasala fiha niza'un baina tawa'ifi baina ahli sunnati wal jama'ati wal mu'tazilati wal asy'ariyyati wal maturidiyyati fala budda an yahulla hadha niza'u الذي حصل بين هذه الطوائف بأن يرجع إلى كتاب الله بأن يرجع إلى كتاب الله بيرجع enggak masalah kembali إلى كتاب الله ويحكم بما أنزل الله عز وجل ويبين صواب المصيب وخطأ المخطئ ولا يترك الناس بدون بيان وبدون حكم وحكم الله شامل في العقيدة وفيها دونها. نعم. وفيما دونها. فيما. dari mana tadi Mas Panji? Kadzalika hukmul fil asma wa sifat. Kadzalika al hukmu fil asma wa sifat. Demikian pula dengan berhukum pada asma wa sifat. Fayuh kamu alam al-jahmiyah, maka diponis terhadap Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Khawarij, Murji'ah, ya, diputuskan dihukumi dengan apa yang Allah turunkan. Wa yubayyanu butlanu aqaidihim, dan dijelaskan kebatilan akidah mereka. Amma tauhid rububiyah fala niza'a fihi, adapun tauhid rububiyah tidak ada persengketaan di situ. Ya, namun hakikatnya ini Syekh menyebutkan secara global. Iya. Namun kalau secara spesifik, apakah ada yang mengingkari tauhid rububiyah dari kalangan ahlul Islam? Ada sekarang. Ada. Sebagian orang-orang mempercayai bahwasanya ini tauhid apa pantai selatan kekuasaan Nyi Roro Kidul, gunung ini kekuasaan Bahwongroso. Ya. Nah, musyrikin Quraisy yang di buku-buku akidah disebutkan bahwasanya musyrikin Quraisy mereka mengimani rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak mengimani uluhiyah dan asma sifat. Hakikatnya juga ada di antara dua, satu di antara dua mereka. Ya, yang mengimani rububiyah terhadap berhala-berhala mereka. Ini disebutkan oleh Ibn Abil Is Al-Hanafi di buku beliau Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Ya, yang ini merupakan warisannya Firaun. Merupakan warisannya kaumnya Namrud, ya, kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mereka beriman kepada berhala-berhala, bahwasanya berhala-berhala, dewa-dewa itulah yang menciptakan ya, langit dan bumi menghidupkan dan seterusnya. Ya, yang mereka lah jadi nenek moyangnya bangsa kaum Majusi. Ya, kaum Majusi tidak beriman dengan tauhid rububiyah Allah. Wal, kemudian mana lagi? Amma ayyuqal, adapun kalau dikatakan utrukunna, sudah biarin aja orang-orang ala aqaidihim, ya, dari akidah mereka. Ahada amrun batilun wa munkarun, ini perkara batil munkar. Wa hadha mukhalifun li da'wati rusul alaihi salatu wasalam. Ini pun juga menyelisihi dakwahnya Rasul alaihi salatu wasalam, khususan nabiyana Muhammadan, ditambahin di tulisannya. Ya, di tulisannya situ yang enggak ada alif, ya, huruf dalnya enggak ada alif, ditambahin. Karena dia sebagai badal dari maf'ulun bih yang terletak setelah khususan. Nah, tadi ingat ya kaidahnya ya, isim yang terletak setelah khususan itu punya dua i'rab. Yang pertama sebagai maf'ul bih, yang kedua sebagai maf'ul mutlak. Ya. Maf'ul mutlak. Misalkan teman katakan tadi apa? Uhibbu al-mutala'ah. Saya mencintai mutala'ah. Saya mencintai mentala'ah. Ya. Wa khasatan au khususan mutala'atan nahwi misalkan. Mutala'ata al-kitab, mutala'ata al-hadis dan seterusnya. Baik. Wal asma' sifat qad hasala fiha niza'u. Ya, telah terjadi niza' pertikaian, perselisihan baina ta'if di antara kelompok-kelompok antara Ahlussunnah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Fala budda ayyuhalla hadzal niza'u, maka mestilah niza' perselisihan ini diangkat, ya, alladzi hasala baina hadhihi ta'if, yang terjadi di antara kelompok-kelompok ini dengan apa? Dengan bi'ayrj, yaitu dengan kembali kepada Al-Qur'an. Ya, kembali kepada Al-Qur'an. Wayuh kamu bima anzalallah, da wayahkumu, dan berhukum dengan apa yang Allah turunkan, wayubayyinu shawabal musib wa khata'a al-mukhti'i, dan menjelaskan kebenaran orang yang benar, kekeliruan orang yang keliru. Fa in tanaza'tum farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ini jika kalian berselisih dalam perkara apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ini penting. Ini berhukum dengan hukum Allah. Wala yatrukun nas, jangan ya membiarkan, jangan dia biarkan manusia. Atau antum boleh juga baca wala yatrukun nas. Boleh juga wala yatruka wala yatrukun nas. Boleh juga begitu. Dan jangan manusia dibiarkan biduni bayanin tanpa penjelasan, wa biduni hukmin, dan tanpa vonis. Ya, harus dijelaskan. Wa hukmullahi syamilun fil aqidah fima wa fima dunaha. Hukum berhukum dengan hukum Allah itu mencakup dalam masalah aqidah dan yang di bawahnya. Kadzalik. Nah, terus berikutnya. Nah, Mas Bowo. Karena hunaka ibadatun. Afwan, ibadatin ya, isim anna. Isim li anna. Nah, sahih. Sunnat ta. Nah, katakan demikian pula, labu dan mestilah fi mintah kimi syariah dalam berhukum dengan syariat dalam masalah ibadah. Karena terdapat ibadah-ibadah yang tatamasya, yang dia selaras dengan Alkitab dan Sunnah, yang dia berjalan di atas Alkitab dan Sunnah, dan juga terdapat ibadah yang muhdatsah, Yang diadakan laisa laha aslun fil kitabi was sunnah. Yang enggak punya asal usul landasan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fa hadhihi bid'un, maka ini adalah bid'ah. Yajib bayanu butlaniha, yang mesti dijelaskan kebatilannya. Waqad bayyanahu sallam, dan Nabi sallam telah menjelaskan wa fassala, dan beliau telah merinci fihi dalam masalah ini. Faqal, beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, ini hadis yang terkenal. Ya, barang siapa yang beramal dengan suatu amal yang tidak ada landasannya dari kami, maka dia tertolak. Dan juga sabda Nabi, iyakum. Iyakum ini isim fil amr. Maknanya apa? Ihdaru. Ihdaru. Isim fil amr. Ya, ihdaru. Kalau ke satu orang, iyaka. Iyakum ihdaru. Berarti muhdatsat itu maf'ul bih. Ya. Iyakum memuhdatsatil umur. Hati-hati kalian, ya, dari perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalatun. Karena setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Fala budda min tatbiqi hukmillah, maka mestilah menerapkan, ya, mempraktekkan hukum Allah fil ibadat, dalam masalah ibadah. Fama wafaqal kitaba was sunnah fahuwa sahih. Maka selama sesuai dengan Quran dan sunnah, maka ibadah itu benar, dan yang menyelisih Al-Quran dan sunnah fahuwa batil. Wala yajuz at-tasahulu fil amri. Maka tidak boleh bergampang-gampangan dalam masalah ini. Wat taghadi. Taghadi itu dari apa? Taghada ya taghadi. Dia selalu muta'alik dengan, atau dia selalu muta'adi dengan huruf jar an. An, maka di sini anhu. Artinya apa? Mengabaikan, tidak mengindahkan, ya. Maka tidak boleh bergampangan dalam masa ini dan mengabaikannya. Wa ayyuqal, dan malah menyatakan utrukun nas wala tunafiruhum. Ya, biarin aja orang-orang, jangan buat lari mereka. Nah. Terus ya, Cak Edward. Boleh gish, boleh juga gosh. Masdar gosha ya gushu, goshan. Nah, terus wa nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ad-dinu an-nasihatu, qulna liman ya rasulallahi, qala lillahi wa kitabihi wa rusulihi wa ummatil muslimina wa ammatihim, wa kadzalika at-tahakumu ila allahi fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari, li anna allaha amara bi ta'atihi wa nahaa 'an ma'siyatihi. Faqawnun nasi yutrakuna wala yunkaru alaihim wala yumaruna wala yunhauna, fahada min ta'tili hukmillahi ta'ala. Qala sallallahu alaihi wa sallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' Nah, maka kita katakan, nah nula nuna firu, kita enggak buat lari orang-orang kok. Nah, kita nuridul khairun nas. Kita hanya menginginkan kebaikan bagi masyarakat. Nuridu ayyarju ila sawabi wa ila alhaq. Kita hanya inginkan agar mereka kembali kepada kebenaran, kepada alhaq, li anna hada aslahu. Karena yang ini yang lebih baik. Lahum, bagi mereka di dunia dan di akhirat. Fi dinihim wa akhiratihim. Ya, dalam agama dan akhirat mereka. Hada huwal ijtima'us sahihu. Inilah persatuan yang benar. Ya, persatuan yang benar. Amma idza taraknahum, adapun kalau kita biarkan mereka alamahum alai, ya, dengan apa yang ada pada mereka berupa kebid'ahan, kesyirikan, mentaktil asma wa sifat, menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, hadza ghasyun lil ummah, maka ini bentuk, ya, kecurangan terhadap umat. Nabi SAW bersabda, dinan nasihah. Ya, para sahabat bertanya, kulna untuk siapa wahai Rasulullah? Liman ya Rasulullah? Kata Nabi, Allah, lillah, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin maupun orang awamnya mereka. Demikian pula berhukum dengan hukum Allah fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar dalam dakwah. Karena Allah amara bi ta'atihi wa naha 'an ma'siyatihi, karena Allah memerintahkan, ya, untuk mentaatinya dan melarang dan mencegah dari bermaksiat kepadanya. Faqaunun nas, maka kondisi masyarakat yang yutrakun, mereka dibiarkan, la yunkaru 'alaihim, tidak diingkari, la yu'maru, tidak diperintahkan, wa la yunhaun, tidak dilarang. Hadza min ta'tili billah ta'ala. Maka ini adalah bagian dari ta'til, penolakan hukum Allah. Karena bagi dai ketika dia melihat kemungkaran, dia mesti menyampaikan. Kecuali ada uzur di situ yang dia tidak bisa menyampaikan. Ya, Nabi SAW bersabda, siapa yang diantarkan melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan biyadihi. Apa makna biyadihi? Hah? Kekuasaan asyairah antum. Ya, ya, ya iblis, ma manakan tas juda lima kolak tu bi biadaya, dengan kekuasaan saya. Ah, berarti apa? Asyairah antum. Lah, enggak. Karena memang makna yad itu dalam lughah juga terdapat makna kuwa, makna kudrah. Ya, namun bahkan makna ni'mah itu secara lughatan. Namun tatkala disebutkan secara musanna, biyadaya, bal yadahu mabsutotan, bal yadahu musanna, bahkan kedua tangannya, itu enggak ada makna lain kecuali ke makna yad al-hakiki, yad yang hakiki, ya, yang yad hakiki, enggak yad yang kayak makna tadi, ya, bukan majas. Nah, ketika kita mengatakan, ya, biyadihi, dengan kekuasaannya, itu pun bukan majas. Ya, Ibnu Qayyim menyatakan di As-Sawa'iq, majas itu adalah tagut. Majas adalah togut. Tidak ada majas dalam Quran, dalam sunnah, dalam bahasa Arab. Nah, kalau dia tidak mampu, maka cegahlah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, dengan kalbunya, yang demikian adalah selemah-lemahnya iman. Nah, ya, terus coba Albar. Hatta yaslima. Salima yaslamu. Hatta yaslama. Hatta yaslama al-mujtama'u min al-halaki. Amma idza turika al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkari fa hadha sababun li halaki al-mujtama'i jami'an as-salihi wa at-talihi. Fan-nasu idza ra'aw al-munkara wa law yughayyiruhu yawshiqu. Awshaqa yawshiqu al-muqarraba. Yushiku an yu'immahum, an ya'ummahum, an amma ya'ummu, an ya'ummahum Allahu bi'iqabin min 'indihi. Nah, fa hukmullahi ya'ti aidan, maka hukum Allah datang juga, itu terdapat fi umuril mukhalafat, dalam berbagai perkara yang mukhalafat, dalam berbagai perkara yang menyelisihi syariat. Allati hiya duna syirki wal kufri, yang di bawah kesyirikan dan kekufuran. Fala budda min bayani hukmillahi fiha, maka mesti dijelaskan hukum Allah dalam hal tersebut. Wa yubayyanu, dan dijelaskan ma huwa ta'atun wa ma huwa ma'siyatun, dijelaskan apa itu ketaatan, kemaksiatan, apa yang ma'ruf, mana yang mungkar. Wa yulzamu bidzalik, dan diilzamkan dalam hal tersebut, ya, diharuskan dalam hal tersebut. Yukhadu ala yadi Al-Mukhalibi, nah, perhatikan kalau antum ketemu kata yukhad alayat, yukhad alayat, itu maknanya kebanyakan memaknanya itu dengan ditangkap, ya. Ditangkap, diambil tangan, nah, masa diambil tangan, tangan diambil, maknanya dia apa? Ditangkap, ya, dan ditangkap bagi orang yang menyelisihi hatta yaslama al-mujtama'u minal halal, hingga masyarakat selamat dari kebinasaan pemikiran dia, kebinasaan kerusakan dia. Amma idza turikal amru bil ma'ruf, adapun kalau amar ma'ruf ditinggalkan, ya, dan amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, fa hadza sababun li halakil mujtama'i, inilah sebab kehancuran, ya, masyarakat jami'an semuanya, as-salihi wa talihi, baik orang solehnya maupun orang toleh, orang jahatnya. Anas idza ra'au al-munkara, seseorang apabila dia melihat kemungkaran walam yughayyirhu, dan tidak berubahnya, yushiku ayya ummahumullahu biiqabin min indih, maka hampir-hampir saja Allah akan menyamaratakan mereka dalam hukuman dari sisinya. Nah, terus dibaca Dimas. Nah, pakai tanwin atau? Pannasu yutrakun. Pannasu yutrakun kullun. Kullun. Kullun yahtaru. Pokoknya isi yang kullu-kullu setelahnya dia mesti ada mudhofun ilaih, baik berupa isim dhahir maupun isim dhamir. Kulluhu, kullu, insanin. Kalau enggak ada, ternyata tiba-tiba langsung ke huruf, langsung ke fi'il, gimana jadinya? Kasih tanwin. Tanwinnya itu kata Ibnu Aqil sebagai tanwin iwat. Iwat dari apa? Dari isim yang menjadi mudhofun ilaih, ya, yang terletak setelah kullu. Kullun. Nah, bisa dipahami sini. Ya, terus kullun yahtaru ma yuridu wa yabqa ala ma yuridu fa hadha amrun nasibun wa khatirun jiddan. Fa hukmullahi shamilun bi kulli li kulli hadhihi al-umur. Hasbuk, cukup. Nah, maka berhukum dengan apa yang Allah turunkan, amun itu umum. Ya, laisa khassan bimasailil munazati wal khusumati. Tidak hanya terbatas, tidak hanya khusus bagi pada permasalahan persengketaan, pertikaian, ya. Fil amwal, dalam masalah harta aja. Masalah gono gini, faqat. Lama yadunnu ba'dun nasi, sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. Amal umurul aqidi, adapun perkara akidah, anas yutrakun, maka orang-orang dibiarkan gitu aja. Kullun yakhtaru, semua orang bebas memilih. Ma yuridu, apa yang diinginkan. Wa yabqa ala ma yuridu, dan dia tetap, ya, atas apa yang diinginkan. Ada amrun adzimun khatirun jiddan, perkara ini perkara besar, berbahaya sekali. Fa hukumullahi syamilun li kulli hadhihi al-umur wa ma huwa aktsaru minha. Maka berhukum dengan hukum Allah itu mencakup, ya, perkara-perkara ini, ya, ya, dan mayoritasnya. Nah, tafadhal berikutnya dibaca siapa? Ini Pak Arif. Hukam fu'al. Wajibu ra'iyah, boleh ra'iyah, boleh dua. Terus wala yajuzu an yatahakamu ila al-qawti wal-qawani. Qala ta'ala alam tara ila alladhina yas'uduna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuridun an yatahakamu ila al-qawti wa qad ujibu an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida. Wa idha qila lahum ta'alu ila nah, masya Allah. Yang azim ini, azim, azim. Maka wajib bagi para pemerintah untuk berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Hadza min amalihim. Ini adalah bagian dari amal mereka yang wajib mereka terapkan. Wa yulzimun nas bihukmillah. Dan mereka pun mesti mewajibkan rakyat untuk berhukum dengan hukum Allah. Allah Ta'ala berfirman, inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha. Allah memerintahkan agar agar kalian menunaikan amanat kepada orang, kepada ahlinya, kepada orang yang telah diamanahi tersebut. Wa idha hakamtum, kalau kalian memutuskan bainan nas, di antara manusia, antahkumu bil adl, agar kalian berhukum dengan adil. Inna Allah ni'imma ya'idukum bih. Allah lah yang memberikan pengajaran kepada kalian. Innallaha kana samian basira. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Fahadihi bil hukam. Ini pada masalah hukam hakim dari kalangan pemerintah. Wa fil mahkumin. Nah, ini maf'ul bi, isim maf'ul. Nah, terkait yang dihukumi, yang dihakimi itu rakyat, masyarakat. Al ayatul lati ba'daha mubasyaratan. Terdapat ayat setelahnya secara langsung. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Nah, jika kalian berselisih terkait segala sesuatu hal, ya, dalam hal apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Itu jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang ini yang lebih baik, ya, dampaknya. Fahadihi bin mahkumin, maka ini terkait rakyat yang dihukumi. Fayajibu alaihi, maka wajib bagi rakyat, ayyatahakamu ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Untuk berhukum dengan Al-Quran dan sunnah rasul. Fayajibu al-hukam, maka wajib bagi pemerintah, ayyahkumu bisyari'illah. Untuk berhukum dengan hukum Allah. Ini berhukum dengan hukum Allah, kata Syekh bin Baz di 10 salam. Lebih dibutuhkan oleh manusia, oleh makhluk, melebihi kebutuhan kita daripada makan dan minum. Ya, ini barang yang langka. Berhukum dengan hukum Allah. Ini kebutuhan kita kepada hukum Allah, ini melebihi kebutuhan kita daripada makan dan minum. Nah, ini sampai sedemikian. Nah, sedangkan bagi rakyat wajib untuk berhukum dengan syariat Allah. Tidak boleh berhukum dengan taugut dan kawanin, undang-undang buatan manusia, jamak dari konun. Setiap selain hukum Allah dinamakan oleh para ulama sebagai hukum taugut. Sebagai hukum taugut. Ya, Allah Ta'ala berfirman, alam taru ilal ladina yas'umuna annahum amanu. Nah, ini nanti kisah tentang orang munafik dan orang Yahudi yang menjadi asbabun nuzul ayat ini. Yang Allah namakan seseorang Yahudi yang berhukum dengan selain hukum Allah, Allah namakan dia sebagai taugut. Allah namakan dia sebagai taugut. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka beriman, yaitu orang munafik, bima unzila ilaik, terhadap apa yang engkau diturunkan kepada engkau, wa ma unzila min qablik, dan yang diturunkan kepada nabi sebelum engkau. Ya, yaitu yang beriman, ngaku-ngaku beriman pada engkau, munafik. Dan yang mengaku-ngaku beriman kepada nabi sebelum engkau, Yahudi. Ini Yahudi sama munafik bersengketa. Ya, nanti diceritakan oleh Syekh di bawahnya itu, wasababun nuzuli hadzal ayat. Mereka bersengketa. Mereka Yahudi mengatakan, ayo kita ke Rasulullah, ke Muhammad. Kata munafik, ayo kita ke Ka'ab bin Ashraf. Yahudi tahu Muhammad enggak terima suap. Munafik tahu, wah, ntar benar nih, kalau benar saya kalah. Ayo ke Ka'ab aja bin Ashraf. Ini Yahudi nerima suap. Nah, ini Allah katakan, dia berhukum dengan tagut. Mau berhukum dengan si Ka'ab bin Ashraf berarti berhukum dengan tagut. Ya. Tapi perhatikan, yuriduna, mereka ingin, nah, kata, kalau kata Syekh Shalih Al-Fauzan di syarah Fadlul Islam, baru ingin sudah disebut sebagai kufur. Baru ingin sudah kufur. Baru ingin berhukum dengan hukum tagut. Syekh Shalih Al-Fauzan mengomentari di syarah Fadlul Islam di kajian pagi-pagi kita. Ingat enggak? Masih ingat? Kata Syekh Fauzan, yuridun, baru ingin, baru pengen. Gimana kalau menerapkan? Ada lebih parah lagi. Lebih parah lagi kufurnya. Baru pengen aja, niat aja, sudah kufur. Kalau berniat untuk berhukum dengan selain hukum Allah. Yuriduna ayatahakamu ila taghut. Mereka ingin berhukum dengan taghut. Ya, waqad umiru ayaghfuru bihi, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengkufuri taghut. Wa yuridu syaitana ayudillahum dalalan ba'ida. Syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan sejauh-jauhnya. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, namun apabila dikatakan kepada mereka, ya, dikatakan kepada mereka, kemarilah kalian kepada apa yang Allah turunkan wa ila rasul, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Maka engkau akan lihat munafik, mereka menghalang-halangimu, ya, menghalang-halangi manusia dari dirimu untuk mendekat kepada dirimu dengan kuatnya mereka menghalangi. Nah, terus dibaca berikutnya, siapa sih Nugraha? Wasababu mudaf, ya. Terus khusumatun za'mihi annahu mu'minun fa anzala Allahu hadhihi al-ayati ayata alam taru ila alladhina yazumuna annahum amanu bima bina unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila tawu wahwa at-tabu al-ashraf wa ghayruhu mimman yahkum bi ghayri ma anzalallahu. Nah, masyaallah. Sebab turunnya ayat ini, sebagaimana diketahui, terjadi khusumat, pertikaian antara seseorang dari kalangan munafik dan seorang dari kalangan Yahudi. Ya. Alladzina yaz'umuna annahum muslimun, yang mereka mengklaim sebagai muslim dan seorang dari kalangan Yahudi. Maka Yahudi berkata, ayo kita berhukum kepada Muhammad, karena dia mengetahui Muhammad SAW tidak mau menerima suam. Sedangkan munafik berkata, ayo kita berhukum kepada Ka'ab bin Ashraf, seorang Yahudi, karena dia mau menerima suam. Nah, ini dengan prasangka si Yahudi tadi bahwa munafik ini orang yang beriman. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya, menurunkan ayatnya, apakah engkau tidak melihat orang-orang yang mengklaim, mengaku-ngaku, dia menduga bahwasanya dia beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kau, yaitu antara munafik dan Yahudi ahlul kitab. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka ingin berhukum kepada taghut, yaitu Ka'ab bin Ashraf dan selainnya, dari siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah. Sampai sini dulu. Sudah adanya? Hah? Belum? Oh. Soalnya udah hilang itu tandanya. Anda pikir udah. Baik, lanjut lagi, lanjut. Baik, berikutnya tafadhol, siapa? Ridho, baca Ridho. kullu man. Muta'ammidan fahuwa taghutun. Nah, ini tugian. Kemudian taghut ialah berasal dari kata tughyan, yaitu yang keluar dari al-haq. Waqad umiru ayyak purubih, dan sungguh mereka diperintahkan untuk mengingkari taghut. Uyuridu syaitun ayudillahum dalalam baidah, namun syaitan menginginkan agar mereka sesat dengan sejauh-jauhnya. Wa'idha kila lahum, jika dikatakan pada mereka, ta'alau, kemarilah kalian, ila ma'anzalallah, kepada apa yang Allah turunkan. Ya, wa ila rasul, kepada rasul, ra'ital munafikina yasudduna anka sududa, kau akan melihat munafik menghalangi mereka dari engkau dengan sekuat-kuatnya. Fala wa rabbika la yu'minun, maka demi Rabbmu mereka tidaklah beriman, hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum, hingga mereka menjadikan diri engkau sebagai hakim dari apa yang perkara, dari perkara yang mereka persisikan. Wa yuhakimuna ar-rasula, maka mereka menjadikan rasul sebagai hakim fi hayatihi, dalam kehidupan mereka. Wa yuhakimuna majal minal kitabi, majal minal kitabi wa sunnah, dan mereka menjadikan beliau hakim dengan apa yang beliau bawa dari berupa Al-Quran dan sunnah, ya, ba'da mamatihi, setelah wafatnya beliau. Wala yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita, tidak didapati di dalam hati mereka keberatan dari apa yang engkau putuskan. Wisallimu taslima, dan mereka benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus Rabi, baca Rabi. Wajib bagi muslimin hukaman wa mahkumin an yahkumu wa an yatahakamu ila syar'illahi subhanahu wa taala, wa la yastabdiluhu bi ghairihi, wa la yaqulu al-hukam wa la yaqulu al-hukam nahnu nakhsha min ad-dawl min ad-duwali. Dual, jama' dari daulah. Kubro. Yafruduhu. Yafruduhu alaina. Farada, apa sih fi'il mudhari'nya? Yafrudu. Farada yafrudu. Farada apa? Yafridu ya. Farada yafridu. Wa hadha syai'un yafridunahu 'alaina. Terus iltizamu Islama. Fa indahu fil a'rafi ad-dawliyat. Ad-dawliyati. Alla tatadakhala. Alla tatadakhala. Daulatun. Fi sya'ni. Daulatun ukhra. Fi siyasatiha. Ad-dakhiliyati. Hum. Hasbuk. Maka fayajibu al-muslim, maka wajib bagi setiap muslimin, hukaman wa mahkumin, baik pemerintah maupun rakyat, untuk berhukum ya, wa yatahakamu ila syar'illah, untuk memutuskan dan berhukum dengan syariat Allah, dan mereka tidak boleh mengganti dengan selainnya. Maka pemerintah enggak boleh mengatakan kami khawatir minat dua al-kubra, dari negara-negara besar. Ini hada syai'un yafriduhu alaina, ini sesuatu hal yang mereka wajibkan bagi kita. Kita enggak boleh berhukum dengan hukum Allah. Hada la yajuz lahum, enggak boleh pemerintah begitu. Li'annahum muslimun, karena mereka muslimun, wajib alaihim al-iltizamu al-islam, maka wajib bagi mereka untuk berpegang teguh dengan Islam. Wa indahum fil arafid dauliyah, maka mereka pun memiliki masalah dalam negeri. Allah tatadakhala daulatun fi sya'ni daulatin ukhra, itu sebuah negara enggak boleh mencampuri urusan negara lainnya, fi siyasatiha, ya, dalam urusan politiknya, ya, ad-dakhiliyah, politik dalam negerinya. Hada fi hukmihim hum, ini terkait hukum mereka. Nah, jadi pemerintah enggak perlu takut sama invasi negara-negara lain yang melarang kita untuk berhukum dengan hukum Allah. Ini urusan dalam negeri. Nah, ya udah jam 12 kurang 1 ya. Siap-siap buat wudu aja. Subhanallahi wa bihamdihi.